بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Insani Purbalingga, pendengar Radio RBK Kebumen, dan pemirsa RBK TV Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan rukun iman yang kelima. Rukun iman kelima, iman kepada hari akhir, dan kita sudah sampai pada pembahasan neraka. Salah satu kandungan dari rukun iman yang kelima, iman kepada akhir, yaitu iman kepada adanya neraka beserta keadaan dan sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang neraka. Pada hari Senin yang lalu kita sudah membahas bahwa neraka bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya ke bawah. Makin bawah, makin hebat siksanya, maka tingkatan seperti itu disebut dengan sebutan darokat. Dan kita juga sudah membahas pintu-pintu neraka, ya. Sekarang kita masuki pembahasan tentang dua poin tentang neraka. Pertama, kayu bakar neraka. Yang kedua, betapa dahsyatnya, panasnya api neraka. Adapun kayu bakar neraka ada dua, yaitu manusia dan batu. Oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Itu surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Al-Baqarah 24 menyatakan, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu, disiapkan bagi orang-orang kafir. Jadi ada dua, pertama manusia, kedua batu. Adapun manusia adalah para ahli neraka, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir di luar agama Allah Azza wa Jalla. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Orang yang mati dalam keadaan tidak meyakini agama Allah Azza wa Jalla. Itu jadi kayu bakar api neraka. Dan ada juga orang muslim yang masuk neraka karena dosa-dosa yang sangat banyak, tapi sementara, tidak selama-lamanya, sampai dosanya habis lunas oleh azabnya, baru diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Selama mereka di neraka, mereka juga jadi kayu bakar neraka. Itulah manusia yang menjadi kayu bakar neraka. Adapun batu ada dua. Pertama, batu-batu yang disembah oleh manusia, baik berbentuk patung atau berbentuk batu biasa alami, tapi diyakini memiliki kekuatan tertentu oleh para penyembahnya lalu disembah. Itu juga masuk ke dalam neraka. Kalau ada pertanyaan, kan batunya tidak bersalah. Yang salah siapa? Yang menyembahnya. Batunya tidak minta disembah. Batunya belum tentu ridha disembah. Batunya itu sendiri sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Islam walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Ya. Jadi tunduk dan patuh kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi batu sendiri sujud kepada Allah Azza wa Jalla, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Itu karena untuk memberikan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Jadi para penyembahnya diazab secara fisik dan secara psikis. Melihat batu yang di dunia diagungkan, disembah-sembah, masuk ke dalam neraka bersama-sama. Adapun batunya itu sendiri karena benda mati, tidak merasakan penderitaan, tidak punya rasa mereka, tidak tersiksa dengan keberadaan di dalam neraka. Sama dengan matahari dan bulan juga, sudah kita terangkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka untuk memberikan siksaan secara psikologis kepada para penyembahnya. Inilah yang pertama. Pendapat pertama, batu yang dimaksudlah batu yang disembah. Kedua, berkata Abdullah bin Mas'ud, hiya hijaratun min kibrit. Batu yang dimaksud menjadi kayu bakar api neraka adalah batu belerang, terbuat dari belerang. Khalaqaha Allahu yawma khalqis samawati wal ard fis sama'id dunya ya'udduha lil kafirin. Allah sengaja menciptakan batu tersebut pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan diciptakannya di langit terdekat, akan disiapkan bagi orang-orang kafir di dalam neraka. Ya. Nah, kenapa batu kibrit? Karena batu kibrit atau belerang memiliki 5 kekhususan. Kekhususan yang pertama adalah siratul iqad. Itu cepat sekali menyalanya. Kalau kayu bakar lain, tidak begitu dibakar dengan api langsung menyala, kan gitu ya. Kadang-kadang hanya perlu waktu. Siapa di antara hadirin di sini yang dulu pernah memiliki hawu? Hawu bahasa Indonesianya apa ya? Tungku, terus dinyalakannya sama suluh, ya, sama kayu bakar, ditiup pakai songsong. Songsong apa bahasa Indonesianya? Songsong itu terbiasa terbuat dari bambu, yang enggak begitu besar, kecil lah sebesar lengan, bolong tengahnya, ditiup sampai kembu, ya, kembu naon bahasa Indonesianya. Sampai kembung, sampai sakit. Agak susah enggak langsung menyala. Nah, kalau batu kibrit langsung nyantok, plek, langsung nyala. Kedua, natnur raiha. Mengeluarkan bau yang menusuk hidung, bikin mual mencium baunya. Pernah enggak dari Bandung ke Lembang? Terutama pagi atau sore jam segini melalui Tangkuban Parahu. Itu selama di daerah Gunung Tangkuban Parahu, bau belerang yang menyengat, ya. Apalagi kalau ke dekat kawahnya. Jadi kedua, menimbulkan bau. Ketiga, wa kasratud dukhan. Banyak menimbulkan asap, dan asapnya itu hitam. Asapnya itu bikin pedih di mata. Ya nyala, nyalanya cepat, terus apinya besar, yang menimbulkan bau, yang menimbulkan asap yang pekat, bikin perih di mata. Keempat, syiddatul iltisaq bil abdan, amat sangka sangat lengket di badan. Jadi lengket di badan, terbakar. Dan yang terakhir, yang kelima, wa quwwatu harriha idza humiyat, dan panas yang ditimbulkannya ketika dibakar amat sangat panas, lebih panas dibanding jenis kayu bakar yang lain. Oleh karena itulah maka Allah memilih kibrit atau batu belerang sebagai kayu bakar dari api neraka, ya. Berdasarkan hal itulah maka kayu bakar api neraka, pertama manusia, yang kedua batu, dan batunya juga dua macam, batu yang disembah ketika di dunia dan batu kibrit. Adapun yang menjadi dalil bahwa batu yang disembah akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 98-99, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kata Allah, sesungguhnya kalian, hei orang-orang musyrik, beserta apa yang kalian sembah selain Allah, itu akan menjadi kayu bakar neraka jahannam. Kalian masuk ke dalamnya, kalian dan apa yang kalian sembah. Dan di antara yang disembah adalah batu. Dan seandainya mereka adalah sesembahan yang sebenarnya, tidak mungkin mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi itulah dua jenis batu yang menjadi kayu bakar api neraka. Pertama batu belerang, yang kedua batu yang disembah ketika di dunia. Panasnya api neraka luar biasa, diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Waqi'ah 41-44. Allah berfirman, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamim, wa dhillim mi yahmum, la baridin wa la karim. Kata Allah, dan golongan kiri. Sungguh celaka golongan kiri. Nanti kan manusia di akhirat terbagi kepada berapa kelompok? Tiga kelompok. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Gitu. Pertama, golongan kanan. Kedua, ashabus syimal, golongan kiri. Yang kanan selamat, bahagia. Yang kiri celaka, ke neraka. Dan yang terbaik disebut golongan sabiqun. Wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin. Itu golongan orang-orang yang soleh, kesolehannya di atas rata-rata. Para ulama menjelaskan kalau ashabus syimal mah orang yang durhaka, kalau ashabul yamin orang yang mukmin tapi hanya mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja, yang sunnahnya sering ditinggalkan. Kalau al-muqarrabun fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dikerjakan, yang sunnah juga dilaksanakan. Itu al-muqarrabun. Nah, Ketika menerangkan golongan kiri wa ashabus syimal, adapun golongan kiri, ma ashabus syimal, sungguh celaka golongan kiri. Fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum, la baridi wa la karim. Mereka berada dalam samum, hamim, dan zillin miyahmum. Samum, angin. Hamim, air. Zillin, kata orang Sunda mah, pangiyuhan. Di bawah awan yang menghalangi sampai matahari ke kita. Tempat apa? Berteduh. Kalau umpamanya lagi panas, ada awan yang menghalangi. Siang hari. Maka di bawah bayang-bayang awan, kita merasa apa? Keteduhan. Merasa adem. Panasnya enggak sampai, tapi terang, terus angin bertiup. Sepoi-sepoi. Enak apa tidak? Enak. Jadi, tiga ini samum, hamim, dan naungan. Samum, tiupan angin. Hamim, air. Zilin, naungan dari awan. Tapi ini ahli neraka, anginnya, samumnya, angin yang amat sangat panas. Hamimnya, air yang sangat panas. Dan zillin adalah naungan awan yang sangat panas, la baridi wa la karim, tidak ada rasa dingin, sejuk ataupun nyaman. Diterangkan oleh para mufassirin, di antaranya ada satu kitab namanya At-Takhwif minan nar, panyingsieunan tina seuneu neraka. Jadi menakut-nakuti dengan api neraka. Dikatakan wa qad tadammanat hadhihi al-ayah dzikra ma yatabarradu bihi an-nas fi ad-dunya min al-karab wal har wa huwa thalatha al-ma wal hawa wadh-dhil. Wa dzakarat al-ayah anna hadhihi la tughni an ahli an-nari syai'a. Fahawa'u jahannam as-samum. Wahuwa ar-rihul haratus syadidatul har. Wa ma'uha al-hamim alladhi qad ishtadda harruhu. Wa dhilluha al-yahmum wahuwa qita'u dukhaniha. Ayat ini menerangkan tiga perkara yang bikin adem bagi manusia ketika di dunia. Coba aja bayangkan, pertama angin, bikin adem kan? Kedua air, bikin adem. Ketiga naungan awan, ini juga bikin adem. Tapi ayat ini menerangkan tiga hal yang ketika di dunia bikin adem, tapi ketika di neraka merupakan siksaan. Maka angin neraka jahannam disebut samum. Samum itulah angin yang amat sangat panas. Siapapun yang merasakannya akan terbakar seketika. Di dunia saja ada enggak angin seperti itu? Ada. Tapi di daerah padang pasir disebut, dikenal dengan sebutan angin bahorok. Jadi kalau ada pohon yang terkena angin itu, langsung nyala itu. Langsung terbakar. Benda-benda terbakar, manusia kena angin itu udah gosong. Itu di dunia. Ada namanya angin apa tadi? Bahorok. Nah, di akhirat disebut dengan sebutan samum. Wahwarrihul haratus syadidatul har. Yaitu angin yang panasnya mencapai puncak panas. Siapa yang terkena angin itu dia terbakar. Air di jahannam juga amat sangat panas, namanya hamim. yang amat sangat panas apabila si hamim menetes satu tetes ke atas kepala orang, itu bisa tembus langsung ke dalam tubuhnya, langsung menetes lagi ke bawah, dan seluruh bagian dalam tubuh yang terlalui oleh air itu hancur. Itu hamim. Dan yang ketiga, naungan awan. Di jahannam disebut naungan dari yahmum, yaitu awan neraka jahannam. Siapa yang berada di bawahnya, dia pun akan terbakar. Jadi perkara-perkara yang di dunia bikin adem, bikin senang, ternyata di akhirat, di neraka itu luar biasa, itu merupakan siksaan. Sebagaimana Allah pun menerangkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai ayat yang 11. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ini orang muslim, ada kebaikannya. Kalau orang-orang kafir, semua kebaikannya itu kasarab. Seperti apa sarab itu? Fata Morgana. Tahu kan Fata Morgana? Dari jauh kelihatan seperti ada air. Pas disamperin gak ada apa-apa. Fata Morgana namanya. Orang-orang kafir melakukan kebaikan gak di dunia? Iya, melakukan kebaikan. Enggak semua orang kafir secara sosial jahat, enggak. Mereka hanya jahatnya kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Tetapi secara sosial kepada sama manusia ada yang baik. Ya, ada yang menolong, ada yang tersenyum ramah, membantu, pokoknya menyenangkan ada, ya. Tapi kebaikannya seperti itu kasarab, seperti Fata Morgana. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Dibalasnya oleh Allah di dunia ini juga dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kebahagiaan di dunia, dengan jabatan, pangkat, popularitas, dengan kekuasaan, segala macam itu Allah balasnya di dunia. Ya, di akhirat enggak dapat apa-apa. Nol. Tapi ini disebutkan adapun orang yang ringan timbangan kebaikan. Berarti ada. Itu orang muslim. Muslim ada ibadah, ada amal soleh, ada kebaikan. Tapi sedikit. Dosanya yang lebih besar. Lebih berat kemana? Ke dosa. Adapun orang yang ringan amal baiknya. Fa'umuhu hawiyah. Tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma'adraka mahiyah. Tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang membakar, yang menyala-nyala, ya. Nah, jadi apa namanya, tiga yang di dunia bikin adem, ketika di neraka na'udzubillah, itu baru awannya, baru anginnya, baru airnya. Yang ketika itu ada di dunia menyenangkan kita, di akhirat menjadi siksaan di dalam neraka. Bagi orang-orang ahli neraka. Bayangkan bagaimana besinya yang dibakar. Bayangkan bagaimana dengan apinya. Bayangkan bagaimana dengan jenis siksaan yang lainnya. Nah, si awannya itu pun, awannya memiliki cabang-cabang. Tetapi seluruh cabang dari awan-awannya itu pun luar biasa panasnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat 30-33. Intariqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. La dhalili wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kalqasr. Ka'annahu jimalatun sufar. Mengerikan ya baca ayat ini. Kata Allah, pergilah kalian, ini bagi ahli neraka. Pergilah kalian, intoliku. Kemana perginya? Ila zillin, kepada naungan. Dzi tsalatsi syu'ab. Naungan ini memiliki tiga cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab. Naungan ini tidak memberi naungan yang nyaman dan tidak menghalangi dari siksa yang menyala-nyala, siksa api neraka yang menyala-nyala. Kalau naungan di dunia berupa awan menghalangi kita dari sengatan panas matahari, enak kan? Kalau awan di akhirat di neraka tidak menghalangi panasnya api neraka. Terus innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya naungan ini melontarkan api-api sebesar qasr. Qasr itu istana. Istana itu bangunan yang apa? Yang besar, bukan sekedar rumah. Mana yang lebih besar, rumah apa istana? Istana, tidak ada istana yang kecil. Coba istana presiden di Bogor atau di Jakarta besar, ya. Istana para raja di negara-negara yang berupa kerajaan pasti besar-besar. Hotel-hotel, bangunan-bangunan yang lain juga kalah. Sebesar itu. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Bahwa naungan awan itu melontarkan api, bola-bola api sebesar-besar istana. Ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah itu adalah unta-unta yang warnanya kuning. Jadi yang dilemparkannya itu sebesar-besar istana berupa berbentuk seperti unta-unta warna kuning keemasan karena api ya panas, dilempar-lemparkan ke ahli neraka, ya. Dan ini menunjukkan bahwa awannya saja sudah luar biasa panas. Asapnya, airnya, anginnya luar biasa panas, membuat orang-orang menjadi tersiksa. Nah, kita mah di sini di Indonesia, sepanas apapun suhu, di atas 30 derajat, mungkin 34 sampai 35 gitu ya. Tapi kalau itu bertiup, enak, seger, ademnya. Tapi coba, di negara-negara yang mengalami 4 musim, sekarang lagi musim, sudah masuk winter sekarang ya, sudah masuk musim dingin, kemarin musim gugur. Sebelum musim gugur, musim spring. Nah, apa spring itu? Apa? Semi. Musim semi. Sebelum musim semi, musim panas. Sekarang masuk Desember, menjelang Januari sudah mulai musim dingin. Di beberapa negara sudah di bawah 0 derajat Celsius, ya. Terus sampai Januari puncaknya, salju turun. Februari masih dingin tapi sudah enggak bersalju. Maret, April, nanti sekitar Juni, Juli, Agustus panas. Itu bisa di atas 40 derajat Celcius, kadang mencapai di atas 50 derajat Celcius. Kalau angin bertiup panasnya, ngeheab. Kita sampai enggak berani, enggak bisa bernafas, nahan nafas. Dan ketika kita sedang berjalan, bertiup angin sampai berhenti kita. Menghindari angin itu gimana? Padahal teduh di bawah pohon, di bawah tenda, di bawah bangunan gitu ya, teduh. Tapi begitu angin bertiup, panasnya luar biasa. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa fi samumin, orang ahli neraka berada dalam samum. Samum adalah angin yang amat sangat panas. Adapun apinya lebih dahsyat lagi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muddatsir 27 sampai 30, sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. Kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Tahu enggak kamu apakah neraka Saqar itu? Api Saqar itu la tubqi wa la tadhar. Api neraka Saqar la tubqi. Makna la tubqi tidak menyisakan. Wa la tadhar tidak pernah membiarkan. Apa makna tidak menyisakan? Annaha ta'kulu kulla syai'in wa tudammiru kulla syai'in. Bahwa tidak menyisakan itu, api itu membakar segala sesuatu dan menghancurkan segala sesuatu sampai-sampai seluruh bagian tubuh manusia ahli neraka, baik luarnya ataupun dalamnya juga terbakar. Bagian dalam, yang paling dalam dari tubuh kita apa? Tulang, sum-sum tulang. Ya. Di dalam tulang ada apa? Ada sum-sum. Itu tersembunyi. Kalau paru-paru, jantung itu di luar tulang. Jelas itu terbakar. Allah menyatakan, tattali'u ilal afidah. Afin raka itu hatta tattali'u ilal afidah. Sampai menembus ke dalam hati, ke dalam jantung. Terbakar. Bagian dalam tulang, yaitu sum-sum juga terbakar. Seluruh bagian tubuh manusia luar dan dalam, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersisa, semuanya terbakar. Itu yang dimaksud dengan la tubqi. Api neraka itu tidak menyisakan. Makna tidak menyisakan, membakar seluruh titik dari bagian tubuh para ahli neraka tersebut, termasuk bagian dalamnya. Wala tadar, dan tidak membiarkan, makna tidak membiarkan, tidak ada waktu sedetik pun api neraka itu padam. Terus membakar. Tidak pernah membiarkan ahli neraka istirahat dari api neraka ini walaupun hanya satu detik, enggak. Terus, la tubqi wala tadar, lawahatul bashar. Membakar seluruh bagian dari kulit, ya. Dan panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api terpanas di dunia. Berapa derajat api terpanas di dunia? Api terpanas di dunia aja bisa meluluhkan besi. Emang besi itu bisa dibentuk jadi ini, jadi itu, jadi batangan, jadi bulat, jadi persegi. Itu bisa dibentuk itu karena apa? Karena dibakar. Dengan panas, suhu panas yang tinggi lebih dari 1000 derajat Celcius, sampai besi yang begitu kuat pun mencair. Seperti air aja, baru dicetak gitu ya. Jadi rel kereta api, jadi beton, jadi palu, jadi segala macam yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu mencair dengan panasnya api di dunia. Kita gak bisa membayangkan panasnya api di dunia itu segimana. Yang jelas bisa membuat si besi juga meleleh. Bayangkan 70 kali lipat dari itu. Dan itulah api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kita sekarang ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Kemudian qila, ditanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, api dunia aja sudah segitu panasnya. Tadi dikatakan sudah bisa meluluhkan besi. Kata Nabi SAW, fuddilat alaiha bitis'ah wa tis'ina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Terus dilipat gandakan lagi menjadi 6 apa? Bahwa api neraka itu lebih panas ditambah 69 bagian, semuanya itu merupakan lipatan panas api di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus api neraka selalu ditambah, baik ditambah panasnya ataupun besar dari ukuran dari nyalanya. Apakah api tersebut bisa menyusut, mengecil? Ya, api neraka mengecil. Tapi setiap kali akan mengecil, Allah tambah lagi nyalanya. Seperti kita umpamanya ketika masak di dalam tungku, ya, kayu bakarnya umpamanya sudah agak habis, apinya mengecil, mengecil. Apa yang kita lakukan? Diasur-asur deinya, diasur atau digumaha, itulah didorong lagi di si abu-abunya, arangnya itu yang menghambat nyala api itu, kemudian dikeluarkan, dimasukkan suluh yang baru-baru nyala lagi. Kan gitu ya? Di neraka, setiap kali akan menurun, panasnya ditambah lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara surah An-Naba ayat 30, فَذُوقُ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Rasakan oleh kalian. Kami tidak akan menambah apapun kepada kalian di neraka ini kecuali nambah azab. Lalu Allah berfirman juga dalam Al-Quran surah Al-Isra 97, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu sudah agak menurun, api neraka itu sudah agak mengecil, kami tambah lagi, kami perbesar lagi api nyala tersebut. Dan itu terus menerus berlangsung tanpa diringankan walaupun sekejap. Jangankan berhenti, jangankan ada liburnya walaupun sedetik dua detik, itu azab. Bahkan diringankan pun, dikurangi pun tidak. Dikurangi pun tidak, apalagi dihentikan, sama sekali tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 86, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Tidak diringankan azab bagi mereka, dan mereka itu tidak memperoleh pertolongan sedikit pun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, salli salat subah thumma qsir anis salah hatta tatlu asyamsu wa tartafi'a fa inna tatla'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar thumma salli fa inna salata mashhudatan hatta yastaqilla dhillu birramah thumma aqsir anis salah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam fa idza aqbala al fai fa salli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuhlah kalian. Setelah sholat subuh, tahan diri kalian dari sholat. Nggak boleh sholat apapun setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ada nggak waktu sholat yang dilarang? Ada. Salah satunya adalah ba'da subuh. Tidak boleh sholat. Haram sholat ketika itu. Dimanapun. Ya. Nah, ini termasuk jamaah haji, jamaah umrah. Kalau di Masjid Nabawi ini, ada satu tempat di dalam masjid yang istimewa. Doanya dikabul, ibadahnya dilipat gandakan. Tempat itu namanya apa? Raudhah. Makna raudhah adalah taman. Ya, Nabi SAW menyatakan, inna baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya antara kamarku dengan mimbarku ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Taman itu disebut dengan sebutan Raudhah. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, maknanya siapa yang sholat di sana, dia akan diberikan pahala berupa taman di surga nanti. Doanya di sana dikabul. Nah sekarang, Raudhah itu ditandai oleh karpet warna hijau. Itu berebut orang. Kalau umpamanya sholat subuh, umpamanya jam 5, jam 2 kita keluar dari hotel bisa kebagian. Jam 2, silakan sholat. Tapi resikonya apa? Kalau jam 2 ke sana, sholat tahajud umpamanya. Setengah jam atau satu jam. Yang hafalannya sedikit, setengah jam, 11 rakaat beres. Yang hafalannya agak banyak, tapi staminanya loyo, maksimal sejam. Di atas sejam, gak kuat lagi badannya. Kalau staminanya kuat, ya bisalah 2 jam. Makanya, stamina perlu kuat. Untuk menunjang apa? Ibadah. Anggaplah 1,5 jam. Dari jam 2 sampai setengah 4. Berarti sampai sholat subuh 1,5 jam lagi. Lama. Umumnya orang tidur. Ngendutan. Batal apa tidak? Batal. Nanti keluar lagi wudu, masuknya gak bisa kesana lagi. Udah penuh itu. Ya. Jam 3, 2:30 aja udah gak kebagian di Raudhah. Ya. Nah orang mau ke Raudhah datang jam 3:30. Gak bisa kebagian. Hasilnya di belakang Raudhah. Pas beres sholat subuh. Beres sholat subuh nih. Orang yang di Raudhah apa? Bubar keluar. Brug, orang yang tadi gak kebagian Raudhah berebut di Raudhah. Langsung sholat ba'da subuh. Terlarang. Kata Nabi SAW, sholli sholat as-subah. Sholatlah kamu sholat subuh. Thumma aqsir. Lalu kamu tahan dari sholat. Jangan sholat. Hatta tatlu asy-syamsu. Sampai matahari terbit. Watartafi'a. Dan matahari meninggi. Fa'innaha tatlu baina qarnay syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Wahina idzin yasjudu lahal kufar, dan ketika itu orang-orang kufur sujud kepada matahari tersebut. Di kita mungkin tidak ada. Minimal tidak terberitakan ada yang menyembah matahari. Dulu waktu zaman penjajahan Jepang, orang Jepang menyembah matahari. Mungkin sampai sekarang, tapi sekarang katanya sudah jadi budaya, bukan agama lagi. Dulunya agama. Agama apa namanya? Shinto. Menyembah matahari. Mereka menghadap ke timur ketika pagi hari. Pas matahari terbit, mereka menundukkan kepala. Menyembah matahari. Ketika sore hari, mereka menghadap ke mana? Ke barat. Matahari tenggelam. Nah, itu. Mereka menyembah matahari ketika terbit dan terbenam. Maka dilarang kita melakukan sholat di saat itu. Ketika orang-orang kafir menyembah matahari, setan itu duduk di hadapannya. Lalu dalam pandangan orang itu, seandainya setan terlihat, kelihatan matahari itu keluar di antara 2 tanduk setan. Setannya ada di hadapan dia. Mataharinya jauh di sana kan? Jadi kelihatan dalam pandangan orang itu, seandainya setan terlihat, matahari itu keluarnya di antara 2 tanduk setan dalam pandangan orang yang menyembah matahari itu. Dilarang sholat saat itu. Dan sholat saat itu bukannya dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Karena melakukan sholat di waktu yang dilarang sholat di sana. Saking terlarangnya tasyabuh dengan orang kafir, maka walaupun sholatnya kepada Allah dengan niat karena Allah, tapi karena ada unsur tasyabuh. Apa tasyabuh itu? Menyerupai waktu ibadahnya orang-orang kafir, orang musyrik, maka kita dilarang sholat saat itu. Sholat saat itu dosa. Dan kalau melakukan dosa di dalam Masjid Nabawi, dosanya berlipat 1000 kali lipat. Kalau melakukan dosanya di Raudhah, lebih lagi besar dosanya, ya. Nah, itu banyak tuh orang yang melakukan haji umrah tanpa ilmu, haji mumpung, wah mumpung di Raudhah, ayo sholat. Padahal di waktu yang terlarang. Pernah askar, mutawif di sana, banyak melarang. Jangan sholat, jangan sholat sampai matahari nanti terbit, ya. Nah, seperti itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma shalli fa inna sholata mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birramah." Lalu setelah nanti matahari terbit, setelah terbit, silakan kamu sholat lagi. Makanya jangan pas terbit. Kita yang mau melakukan sholat syuruq, biarkan matahari itu terbit dulu, kira-kira 10 sampai 15 menit matahari telah terbit, baru kita sholat dua rakaat. Ya boleh umpamanya kita pada subuh, selesai sholat, kita wirid, selesai wirid, kita baca Al-Quran, setelah itu pas matahari terbit, sholat, gak boleh. Wiridnya bagus, ya baca Qurannya bagus, doanya bagus, zikirnya bagus. Sholatnya pas matahari terbit, ini gak bagus. Ini terlarang. Biarkan dulu matahari terbit, setelah terbit, sampai kelihatan ada cahayanya, silakan kemudian melakukan sholat. Sholat syuruq. Dan pahalanya sama dengan pahala apa? Haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Nah, demikian. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza stadal harru fa abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Bila hawa panas terasa menyengat, maka dinginkan dia dengan salat, karena sungguhnya panasnya cuaca tersebut termasuk efek dari panasnya jahannam. Neraka dinyalakan pada hari kiamat ketika neraka itu menyambut kedatangan para ahli neraka. Sekarang mungkin belum dinyalakan, tapi nanti akan dinyalakan. Sebagaimana firman Allah, wa idal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim dinyalakan, wa idal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. Makna su'irat uqirat wa uhmiat, makna su'irat itu dinyalakan. Nanti begitu para calon penghuni neraka datang digiring ke dalam neraka, barulah dinyalakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Dan digiringlah orang-orang kafir itu ke dalam neraka sampai ketika mereka tiba di depan pintu neraka, para penjaga neraka itu bertanya, belumkah datang dahulu ketika di dunia seorang rasul yang mengingatkan kalian, memberikan, memberitahukan tentang hari pertemuan kalian hari ini? Nah, dijawab, iya. Tapi dulu kamu dustakan. Para rasul, para nabi yang dulu datang itu didustakan, dibohongkan, dianggap musuh, dianggap penghalang bagi kepentingan dunia mereka. Sekarang kita enggak ada rasul, tapi ada para pelanjut rasul, para ulama, para dai, para mubalig, para ustaz yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang disampaikannya ayat Allah, bukan perkataan pribadi si dai, si ustaz, bukan. Quran dan sunnah. Ada yang tidak suka? Banyak yang tidak suka. Lebih banyak yang tidak sukanya daripada sukanya, ya. Kalau si ustaz itu enggak ngomong Quran hadis, enggak akan dibenci, enggak akan dimusuhi. Tapi begitu ngomong Quran hadis baru dimusuhi, dibenci, diprovokasi, dipersekusi namanya dan seterusnya ya. Inilah dua kondisi di neraka, yaitu tentang kayu bakar neraka dan panasnya api neraka. Apakah neraka itu hidup? Ya, neraka hidup. Neraka bisa bicara. Neraka bisa melihat. Neraka punya mata, punya lisan yang berbicara, punya mata yang melihat. Ya, nanti akan kita bahas tentang bahwa neraka itu bisa bicara dan bisa melihat pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Cepi. Baik. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan menambah ilmu kita mengenai neraka ini. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya atau bisa menelpon langsung ke nomor 022-8686-2637. Sekali lagi ke nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811-227-1476. Baik, bagi penelpon silakan yang akan masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Pak Ustaz, ya. Boleh atau tidak sholat sunnah fajar qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh karena tidak sempat melakukan sebelumnya karena waktunya mepet? Syukran, Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kita terbiasa melakukan sholat qobliyah subuh karena pahalanya besar. Bahwa dua rakaat sholat fajar, maksudnya qoblah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya pahalanya besar. Suatu saat kita terlambat. Begitu bangun sudah azan. Langsung gura-giru wudu ke masjid, sampai di masjid sudah qomat. Nah, sempat dulu melakukan sholat dua rakaat qoblah subuh. Boleh enggak diqadha? Ya boleh. Boleh enggak ba'da salat subuh? Ulama ikhtilaf. Tapi sebaik-baiknya adalah tunda sampai matahari terbit. Lalu setelah matahari terbit lakukan. Sebagian ulama ada yang bolehkan langsung ba'da salat subuh. Karena apa? Karena itu adalah sholat yang ada sebab. Jadi terlarangnya sholat di waktu-waktu terlarang, di waktu-waktu tertentu, itu kalau sholat tersebut tanpa sebab. Tapi adapun sholat yang ada sebab, maka dibolehkan. Seperti sholat jenazah ba'da subuh. Boleh? Boleh. Seperti sholat tahiyatul masjid ba'da subuh. Ada sebab tidak? Ada. Umpamanya kita sholat subuh di masjid dekat rumah kita. Beres sholat subuh, jam 5 atau setengah 6 ada pengajian di masjid lain. Kita berangkat ke sana. Begitu masuk, matahari belum terbit. Masih setengah 6 kan? Atau masih jam 5. Tadi sholatnya jam 4 lebih, kan azan sekarang jam 4 ya. Nah, beres jam setengah 5 beres sholat, lalu ke masjid lain jam 5 masuk masjid, matahari belum terbit. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena itu sholat yang ada sebab, dibolehkan. Seperti tahiyatul masjid, seperti umpah sholat jenazah. Ya. Dan mengqadha qabla subuh dua rakaat yang dilakukan ba'da sholat subuh termasuk sholat sunat yang ada sebab, maka dibolehkan. Sebagian ulama membolehkan, tapi yang paling afdol agar tidak terkena larangan, tundalah dua rakaat qoblah subuh itu setelah matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit barulah kita mengqadha 2 rakaat qabla subuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi cepi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya yang melalui pesan singkat. Ustaz, suami saya sering seperti kemasukan setan kalau sedang marah, kejam dan galak sekali. Terkadang saya tidak kuat, padahal beliau sering hadir di kajian. Tapi hatinya terus mengeras. Mohon solusinya Ustaz. Mohon terima kasih. Syukran, jazakallah khairan. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Mungkin emosional. Ngajinya belum maksimal hasilnya. Mungkin gitu tuh sudah lumayan. Sebelum ngaji mah lebih dari itu mungkin ya. Apa yang harus dilakukan? Teruslah ngaji lebih intensif. Pelajari ilmu, terutama nih. Beritahukan kepada dia tentang penjelasan syariat tentang al-ghadab. Apa al-ghadab deh? Sifat marah. Marah itu apa hakikatnya dan bagaimana menurut kacamata syariat. Terus bagaimana juga menurut kacamata syariat cara meredamnya. Itu pertama. Ya. Nah, jadi kita jelaskan bahwa ghadab dari syaitan. Syaitan menghasut kita untuk marah. Ketika marah maka lakukan beberapa poin berikut ini. Pertama, ta'awudz. Mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suatu saat ada dua orang bertengkar di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam sampai matanya merah. Ya, sampai wajahnya juga memerah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba ma yajid." Aku mengetahui satu kalimat yang bila kalimatnya dikatakan oleh orang yang marah itu pasti akan hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, itu pertama. Ta'awudz bukan istighfar. Istrinya yang melihat suaminya marah, redam. Jangan dengan istighfar, eling-elingan, suka gitu ya. Salah. Tapi harusnya apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan eling. Kata yang marah, ya geus eling. Jadi ta'awudz. Kedua, suruh duduk. Kalau dia bagi berdiri, ya, dengan duduk itu lebih meredakan amarahnya. Dengan duduk masih suruh berbaring, ya. Dengan berbaring masih suruh merem. Itu yang kedua. Ketiga, kalau sudah merubah posisi, masih tetap suruhlah dia berwudu. Dan sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Bukan sholat marah. Tidak ada sholat marah. Tapi sholat syukru wudu, ya, 2 rakaat. Insya Allah dengan cara itu hilang kemarahannya. Ini dari sisi si orang yang marah tadi. Mudah-mudahan suaminya dengar ya. Jadi ada kiat-kiat secara syar'i. Kedua, dari sisi si istri. Kalau tahu suaminya kalau marah itu begitu, maka jangan melakukan, mengatakan sesuatu yang membuat suaminya marah. Kadang-kadang seorang suami sabar. Kalau dihasut, dihina, dicela oleh orang lain. Tapi ketika penyebab kemarahannya istrinya atau anaknya, dia tidak tahan. Lalu meluap-luap. Ya. Kadang-kadang itu akumulasi dari kekesalan yang sudah bertumpuk. Istrinya melakukan satu kesalahan kecil gitu ya, dia pendam. Kalau umpamanya diingatkan, tahulah istrinya itu gak akan nerima, malah sok marah gitu ya, makanya dibiarkan. Tapi hatinya kesel. Itu pilihan terbaik bagi dia daripada mengingatkan. Mengingatkannya memicu pertengkaran. Akhirnya diam. Tapi keselnya tetap ada, dipendam, dipendam. Berulang sampai sudah numpuk ini rada kesal, sedikit saja ada pemicu bisa meledak. Seperti balon. Balon ketika kempes, coba tiup yang tarik. Bitu henteu, naon bitu teh? Pecah tidak? Tidak, paling mengembang. Tahan. Tiup lagi. Enggak pecah, tiup. Itu si tiupan itu tidak meledakkan, tidak memecahkan balon. Tapi si angin itu tersimpan di dalam. Sampai sudah maksimal. Ya. Kalau sudah maksimal begitu mah, satu tiupan kecil aja bisa membuat si balon itu pecah, meledak, ya. Enggak perlu apa ditiup tarik gitu, ditiup kenceng sedikit. Wah, atau kadang-kadang mengembang dipanaskan langsung, ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Itu akumulasi, bertumpuknya angin yang tidak terkeluarkan. Sampai sudah maksimal, sedikit tiupan angin, itu akan meledakkan. Perasaan juga begitu. Orang berbuat salah sedikit-sedikit. Tidak disadari, tidak minta maaf, tidak mengakui, ya udah dibiarkan. Tapi kekesalan ini tersimpan. Besoknya melakukan lagi. Terakumulasi, bertumpuk, tersimpan, sampai memenuhi seluruh dadanya. Udah penuh. Enggak ada lagi tempat untuk menyimpan kekesalan. Nah, maka kalau sudah penuh begitu, sedikit kesalahan istri, sedikit, enggak perlu banyak. Itu bisa meledak. Ya, tapi awal-awal ketika kekesalan itu tidak ada, sebesar apapun si istri melakukan kesalahan, dia bisa sabar karena relung hatinya masih cukup luas untuk bisa menyimpan kekesalan itu. Tapi setelah kekesalan bertumpuk penuh, sedikit aja kesalahan, enggak perlu banyak, enggak perlu gede, itu bisa meledakkan emosi si suami. Ketika meledak kayak begitu. Seolah-olah istri juga enggak percaya kok suaminya kayak begitu. Biasanya sabar, biasanya lembut, biasanya tenang, biasanya kalem. Tapi kok ini sedikit kesalahan, meledaknya itu kayak orang kesurupan. Nah, seperti itu ada. Oleh karena itulah, hindarkan membuat kesal sang suami. Begitu membuat kesal, dikhawatirkan itu adalah kekesalan terakhir yang mengisi relung hati atau perasaan suaminya yang sudah penuh memendam kekesalan sudah lama. Itu bisa meledak, ya. Jadi istri pertama, kalau berbuat salah, akui salah dan minta maaf. Ibarat balon sudah ditiup, kalau kemudian si anginnya dikeluarkan lagi. Nggak akan tersimpan. Seorang istri melakukan kesalahan kepada suaminya, kesel. Aku, aduh saya maaf, mohon maaf saya salah, ngaku saya nggak akan mengulang sekali-kali lagi. Peluk suaminya, ya. Terus ramahlah, bujuklah, maka kekesalannya itu akan hilang. Besoknya melakukan lagi, akui lagi salah, minta maaf lagi. Insya Allah itu tidak akan meledakkan emosi dari suami. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir Cepi ya. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga dan seluruh jamaah mendapatkan surga Firdaus. Amin wa iyyakum. Jika ada orang berakhlak baik seperti sabar, pemaaf, bukan pemarah dan lain-lain, tapi gerakan sholatnya kurang tumaninah. Hal semacam itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Dan apakah bisa terhindar dari neraka dan dimasukkan ke surga? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Akhlak baiknya perlu dipertahankan, sabarnya, ramahnya, semua karakter baiknya perlu dipertahankan. Adapun kesalahan dalam sholatnya ini yang perlu diperbaiki. Jangan sampai kamu percuma berakhlak bagus juga sholat kamu jelek. Akhirnya ya udah kalau begitu mas saya jadi jahat aja. Jadi sholatnya tetap jelek, akhlak yang sudah baik jadi dirubah jadi jelek, itu salah, ya. atau banyak wanita ya tidak pakai kerudung tapi akhlaknya baik, kalau ngomong menyenangkan orang ya. Ada lagi yang pakai kerudung akhlaknya nyebelin, kalau ngomong mata ngelekit, sombong gitu ya, kasar. Dua-duanya ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang berkerudung, kelebihannya berkerudung, menutup aurat. Tapi kelemahannya akhlaknya bejat. Mana yang harus dirubah, kerudungnya dibuka atau akhlak yang diperbaiki? Kerudungnya pertahankan. Akhlaknya perbaiki. Terus yang wanita kedua, dia enggak berkerudung tapi akhlaknya baik. Mana yang harus diperbaiki? Kerudungnya, tutup aurat, akhlaknya pertahankan bahkan tingkatkan. Jangan sampai karena belum berkerudung ah saya mah percuma punya akhlak baik juga belum pakai kerudung, makanya saya jahat. Umpamanya salah dia. Atau umpamanya ah saya mah rasanya pakai kerudung juga percuma, akhlak saya bejat, akhirnya dibuka. Keliru dia. Pertahankan kerudungnya, perbaiki akhlaknya. Ini yang tadi, perbaiki, pertahankan akhlaknya dan berkerudunglah. Ini juga begitu, sholatnya enggak bagus, tidak tumaninah, ngebut gitu ya, luak liuk, larak lirik ketika sholat, tapi akhlaknya bagus. Mana yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki dan pertahankan akhlaknya. Bisa enggak dia masuk ke dalam surga? Tergantung akumulasi dari seluruh amalan. Bagaimana cara mati dia? Apakah dia mati masih dalam keadaan demikian ataukah tidak? Ya, itu semuanya sangat tergantung di akhir hayat dia. Semoga orang tadi sholatnya terperbaiki dan akhlaknya tetap dipertahankan sehingga baiklah kedua-duanya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.